Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Nah, betul. Sihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syaikhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahlil qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa la yunkiru syafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'ah wadh-dhalali walakinnaha la takunu illa min ba'dil idzni war-ridha kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa qala ta'ala man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni wa qala ta'ala wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardha wa huwa la yardha illa tauhida wa la ya'danu illa li ahlihi wa amma musyrikuna falaysa lahum minasy syafa'ati nasibun kama qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Sun tabarakallahu fikum ikhwati al-kiram ahibati fid-din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala masih membagi-bagi tentang syafaat, di mana pada pertemuan kita sebelumnya syafaat memiliki beberapa macam. Yang pertama, syafaat al-uzma wahiyal maqam al-mahmud, di mana syafaat yang pertama ini kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaatnya kepada mereka ahlul jannah untuk masuk ke dalamnya, memasuki al-jannah. Ini pun juga kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-thalithah, yang ketiga, syafaatnya kepada mereka penghuni al-jannah agar diangkat kedudukan mereka ke tempat yang lebih tinggi dalam jannah. Rabi'ah, syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib, Abdul Manaf. Nah, keempat syafaat di atas khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fadilatul syekh, asy-syafa'atul khamisah mushtarakatun bainar rasuli wa ghairihi. Syafaat yang kelima milik bersama baik Rasul atau selainnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa selain Rasul minal malaikati wan nabiyyina wal awliya'i was salihin wa afradil mu'minin. Itu semua mereka akan memberikan syafaat. Wa hiya syafa'atu fi ahli al-kaba'ir allati duna syirk. Mereka akan memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar, selain kesyirikan. Yashfa'una lahum alla yadkhulun nar, supaya mereka tidak masuk ke dalam an-nar. Wa in dakhaluha yashfa'una lahum an yakhruju minha, kalaupun qadarullah wa masya'a fa'al, kabair ini, para pelaku dosa besar ini telah memasuki an-nar wal-iyadzu billah. Mereka memohon pada Allah Azza wa Jalla agar mereka dikeluarkan darinya. Wa hadhihi allati ankaraha al-khawarij wal mu'tazilah, syafaat inilah yang diingkari oleh mereka al-khawarij wal mu'tazilah. Wa qalu, argumentasi mereka, inna man istahaqqa dukhulan nar fa innahu labutan yadkhulaha wa man dakhalaha fa innahu la yakhruju minha, yang berhak mendapatkan an-nar ya, maka dia akan masuk ke dalamnya, dan siapapun yang telah memasukinya tidak akan mungkin pernah keluar darinya. Faqauluhu u'minu ya'ni usaddiqu wa a'taqid, sudah kita lewati, bi syafaati nabi sallallahu alaihi wasallam al-khassah bihi, beliau mengimani, membenarkan, meyakini syafaat nabi yang khusus. Wa kadzalika yu'minu bi syafaatil mushtarakah, juga syekh meyakini tentang kebenaran syafaat-syafaat yang itu milik bersama, minal malaikati wan nabiyyin wal awliya was salihin wa afrad al mu'minin, karena hadza madhhab ahli sunnati wal jamaah, sebab ini merupakan mazhab ahlu sunnati wal jamaah. Li hadis muttafaq alaih an-Nabi Sa'id al-Khudri marfu'an, yaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Jadi nanti para malaikat, para nabi, al-mu'minun, maksud juga afrad, al-mu'minin, salihin, al-awliya', mereka akan berikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Al hadis. Sementara hadis yang menyatakan yashfa'u yawmal qiyamati salasatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada', yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dihukumi oleh para ulama sebagai hadis maudhu. Hadis maudhu, hadisnya palsu. Yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat ada tiga: para nabi, ulama, serta syuhada. Ini hadisnya maudhu. Apa definisi hadis maudhu? Ismail. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu' 'ala an-nabiyyi fadzalikal mawdu'. Ini tingkatan hadis yang paling bawah, yang paling syar dari hadis-hadis dhaif, yaitu mawdu'. Al-kadhib, al-mukhtalaq, al-masnu', kata Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Kedustaan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang direka-reka, kemudian dinisbatkan kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalikal mawdu'. Barakallahu fikum. Apa illahnya? Rawi yang bernama An-Basah Ibnu Abdirrahman, kata Imam Bukhari, mungkarul hadis. An-Basah Ibnu Abdirrahman, mungkarul hadis. Apa hadis mungkar? Zain, khususan. Apa kata Imam Baiquni rahimahullah ta'ala? wal munkar. Hasan. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkarul fardu ma bihi rawin ghada. Ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkar. Tingkatan ketiga. Kata Imam An-Nasa'i An Basah Ibn Abdirrahman, matrukul hadis. Apa itu matrukul hadis? Hadis matruk. Sufyan. Matruk. Turhman. Sustani. Setelah matruk yang ditinggalkan, kata Imam Nasai, matrukul hadis an basa Ibn Abdirrahman, hadis yang ditinggalkan, ditark, dibiarkan, diabaikan, tidak diambil hadisnya, matruk. Al-Imam Abu Hatim menyatakan matrukul hadis kana yaltu al hadis an Basah Ibn Abdirrahman, sering memalsukan hadis dan hadisnya matruk, ditinggalkan, tidak diambil. Tingkatan yang kedua. Yang pertama maudhu, matruk, kemudian mungkar. Yang paling asyad maudhu, palsu. Kemudian barakallahu fikum, matruk, yang ketiga mungkar. Nah, tingkatan-tingkatan. Itu illatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Qala wa annahu awwalu syafi'in kama fil hadis. Akhraja Muslim min hadisi Abi Hurairah. Hadis al-mawqif. Nah. Marra ma'ana. Wa awal musyafa'in, yang pertama kali diterima syafaatnya. Fa hunaka syufa', di sana banyak memang selain nabi, malaikat annabiyyin wal auliya ussolihin wa afrad al mu'minin, lakin wa awal asyufa'a alaihi assalatu wassalam, dia yang pertama kali akan diterima nanti. Wa huwa awal man yustajabu lahu minasy syufa', pertama kali dikabulkan. Wa fi hadza raddun 'ala alladziina yaqulun inna syaikh yunkiru syafa'ah. Dari uraian di atas, bantahan bagi mereka-mereka menyatakan bahwa syaikh mengingkari kebenaran syafaat. Ikhwatil kiram, ahibbati fid dini rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lanjutkan, kata syaikh rahmatullah alaih, tidak ada yang mengingkari syafaat nabi kecuali mereka ahlul bid'ah wal dhalal. Nah, syafaat yang akan diterima di sisi Allah Azza wa Jal itu syafaat yang memenuhi dua syarat. Yang pertama al-idhnu, yang kedua ar-ridha. Tiga ayat yang dikutip beliau di atas sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, halaman 83. Kemudian Rabbuna Jalla fi'ula tidak akan meridhoi syafaat kecuali kepada mereka al-muwahid. Nah, al-muwahid. Sementara al-musyrikun tidak memperoleh bagian sama sekali dari syafaat. Ayat surat Al-Muddatsir 48 pun juga sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Qala fadilatu syaikh hafizallahu ta'ala, wala yunkir syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'ah wal dhalal, illa ahlul bid'ah wal dhalal kal khawarij wal mu'tazilah. Siapa mereka? Al khawarij wal mu'tazilah, alladzina yukaffirun ashabal kabair, di mana mereka dua kelompok ini gemar ya, untuk mengkafir-kafirkan para pelaku dosa besar. Barakallahu fikum. Wa yaqulun innahum khalidun mukhalladun fin nar. La tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ashabul kabair, versi mereka kekal selama-lamanya di an-nar, sehingga tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang ingin memberikan syafaat kepada mereka. Amma ahlus sunnah fayuthbituna syafa'ah. Sementara ahlus sunnati wal jamaah, sebagaimana sudah kita lewati, selalu mengambil sikap pertengahan, terkhusus dalam masalah syafaat. Mereka menetapkan syafaat. Walakin syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minasy syufa'a la takunu illa bi syartain dzakarahumullahu fil Qur'an. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain dari beliau minal malaikati wan nabiyyin wal awliya us-salihin afrad al-mu'minin tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Asyartul awal idznullah li syafi'an yashfa'a. Wa laysa kama yakunu min muluki dunya alladzina yashfa'u indahum syufa'a walau lam ya'dhan. Ini pun sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Syarat yang pertama al-idznu. Allah Azza wa Jalla mengizinkan mereka-mereka yang ingin memberikan syafaat. Bukan seperti muluk dunia, ya, di mana mereka barakallahu fikum memberikan syafaat tanpa harus memohon izin. Asyartu tsani an yardha 'anil masyfu' fihi. Rabbuna jalla fi'ula ridha kepada mereka-mereka yang ingin diberikan syafaat maf'ulnya. Ya, di atas fa'ilnya yang kedua ini maf'ul, masyfu' fihi. Bian yakun min ahli tauhid, yaitu mereka-mereka yang akan diterima dari kalangan at-tauhid al-muwahhidin. Min ahli iman walau kana indahu dhunubun yastaujibu biha dukhul nar, sekalipun mereka memiliki dhunub yang dengannya akan dapat masuk dalam an-nar au dakhala biha an-nar, dzunub yang menyebabkan dia masuk dalam an-nar. Fa hadza mu'minun tanfa'uhu asy-syafa'atu bi idznillah. Inilah mukmin yang akan bermanfaat syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ammal kafir fala tanfa'uhu syafa'ah illa mastusniya min syafa'ati Abi Thalib wa hadhihi khassah. Adapun al-kafirun al-musyrikun, mereka sama sekali tidak bermanfaat syafaatnya kecuali yang dikhususkan, yaitu syafaat Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Qala qawluhu wa huwa la yardha illa tauhid la yardha lil musyrik wa inna ma yardha li ahli tauhid. Rabbuna jalla fi'ula tidak meridhai dari al-musyrikun al-kafirun, tetapi ridha kepada mereka ahli tauhid al-mu'minun. Wala ya'zan illa li ahlihi wala ya'zan li syufa'a illa fi ahli at-tauhid. Rabbuna jalla fi'ula tidak mengizinkan kecuali kepada mereka al-muwahhidun. Qala wa ammal musyrikun falaysa lahum minasy syafa'ati nasibun. Qala ta'ala fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Para penghuni jannah mereka bercakap-cakap. Barakallahu fikum tentang al-mujrimun ahli nar. Mereka bisa nanti dari kiamat ngobrol bersama mereka, berbicara bersama mereka. Ahlul jannah bertanya kepada mereka al-mujrimun ahlun nar, nasallallahu alaihi wa sallam wal afiyah, Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Tegas mereka, kami di dunia tidak menegakkan sholat. Min asbab, ay minal asbab allati adkhalathum an-nar, annahum lam yakunu minal musallin. Di antara sekian sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam an-nar adalah mereka tidak melaksanakan sholat. Fadalla ala anna man taraka sholata muta'ammidan fahuwa kafirun mukhallatun finnar. Ayat di atas dapat disimpulkan siapapun yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja. Nah, maka kafir, kekal di dalam an-nar. Fi hadza raddun 'ala alladziina yaqulun inna taraka as-salah kufrun asghar. Bantahan bagi mereka yang menyatakan meninggalkan salat itu kekufuran yang kecil, bukan kekufuran yang besar. Bal huwa kufrun akbar. Tarkus salah merupakan kekufuran yang besar. Wal'iyadzu billah, bidalil hadzal ayat. Apa argumentasinya, hujahnya ayat ini? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Yani la yusallun wa la yadfa'una az-zakah. Mereka tidak salat, tidak membayar zakat. Was-salatu waz-zakatu qarinatan fi kitabillah. Sementara salat dan zakat selalu disebutkan bergandengan dalam Al-Qur'an, bahkan 82 kali diulang fil Qur'anul Karim. Fadalla ala anna tark shalah kufrun min wajhin. Kesimpulannya, meninggalkan salat tanpa alasan syar'i merupakan kekufuran dari dua sisi. Al-wajhul awwal anna Allah dzakara tark shalah ma hadhil umur allati hiya kufrun bil ijma' at-takdzibu bi yaumiddin hadza kufrun bil ijma'. Rabbuna jalla fi ulama menyebutkan, mengkhabarkan, memberitakan kepada kita, barakallahu fikum, mereka-mereka yang meninggalkan salat, nah, bersama amalan-amalan yang siapapun melakukannya kufur dengan kesepakatan para ulama. Apa itu? Mendustakan ad-din, mendustakan hari ad-din, yaumu al-jaza. Nah, yang kedua, man az-zakati jahdan liwujubiha hadza kufrun bil ijma'. Menolak zakat, dia menolak karena menentang akan kewajiban zakat, ini juga kekufuran bil ijma'. Al-khawd fi ayatillah, al-khawd berdalam-dalam membicarakan, mengolok-olok tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, hadza minal kufri bil ijma'. Ini juga termasuk kufuran. Fadalla ala anna tarkas shalah kufrun. Kesimpulannya, siapapun meninggalkan sholat berarti dia telah menunggangi perbuatan yang menyebabkan dia kufur kepada Allah jalla fi'ula. Annahu qurina ma'a hadhil asya, sebab sholat ini diikat dengan amalan-amalan yang lain. Lam nakunu ta'imul miskin, itu amalan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yaqin. Atana al-maut. Ya. Waliyadhu billah. Al-wajhu tsani qawluhu fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fadalla 'ala anna tarika as-salati 'amdan la tuqbalu fihi syafa'ah. Ayat di atas menyimpulkan siapapun yang meninggalkan sholat dengan amdan, muta'ammidan, sengaja, maka syafaatnya tidak akan diterima. Wa hadza innama yakunu fil kafir. Syafaat yang ditolak, tidak diterima, mardud dari siapa? Mereka al-kafirun, al-musyrikun. Falau kana mu'minan, kalaupun itu masih mukmin, meninggalkan sholat masih mukmin, laku pilat fihi syafa'an, sekarang akan diterima syafaatnya, tapi tidak diterima. Berarti menunjukkan tarik as-salati amdan kafir kufrun la tuqbalu fihi as-syafa'ah. Iyadu billahi min zalik. Akhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Maryam, Allah SWT mengkhabarkan kepada kita, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya. Akan ada masanya, waktunya, di mana mereka annas benar-benar meninggalkan salat wattaba'u syahawat dan mengikuti asyahawat. Allah ancam mereka dengan kebinasaan dan kehancuran kecuali mereka-mereka yang segera bertobat kepada Allah jalla fi'ala. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan, barakallahu fikum, satu kisah tentang mereka al-Khawarij yang mengingkari syafaat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haddatsana Hajjaj ibn Syair qala haddatsana Al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Abu Asim ya'ni Muhammad ibn Abi Ayyub qala haddatsani Yazid Al-Faqir. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mendapatkannya dari Al-Hajjaj, Hajjaj ibn Syair. Hajjaj ibn Syair dari Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain dari Abu Asim Muhammad ibn Abi Ayyub. Muhammad ibn Abi Ayyub dari Yazid Al-Faqir. Jadi yang bercerita siapa? Yazid Al-Faqir. Qala kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'il khawarij. Aku adalah orang yang terpengaruh, terbawa, terkagum-kagum dengan ideologi Khawarij. Ya. Subhat. Nah. Beliau terbawa dengan pemikiran mereka. Subhatnya Al-Khawarij, Yazid Al-Faqir. Nah. Fa kharajna fi isabatin dzawi adad nuriitu an nahujja. Kami pun beserta rombongan keluar untuk menunaikan ibadah haji. Tsumma nakhruju 'alan nas. Setelah tiba waktunya, kami pun berangkat. Qala famararna 'alal Madinah. Fa'idha Jabir ibnu Abdillah yuhadithul qawm. Kata Yazid Al-Faqir, di saat kami beserta rombongan melewati kota Madinah, ternyata sahabat Jabir, Jabir ibnu Abdillah, sedang menyampaikan hadis, sedang menyampaikan ta'lim, ngaji bersama mereka di Madinah. Jalisun ila syariah. Beliau duduk. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza huwa qad dzakara al-jahannamiyyin. Jabir bin Abdullah di majlis itu menyebutkan tentang jahannamiyun. Barakallahu fikum. Mana mereka telah masuk ke dalam jahannam lalu keluar darinya. Yazid al-Faqir tidak terima tentunya. Ya. Karena beda pemahaman. Beda pemikiran. Faqultu lahu ya sahiba Rasulillah ma hadha alladhi tuhaddithun. Diprotes oleh Yazid al-Faqir. Apa yang kalian sampaikan ini wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena berseberangan dengan ideologi yang selama ini mereka anut. Allahu yaqul, bukankah diprotes? Sahabat Jabir bin Abdullah diprotes oleh Yazid al-Faqir al-Khariji. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah? Sesungguhnya siapa-siapa yang telah engkau celupkan, masukkan ke dalam an-nar, berarti engkau telah menghinakan dia, merendahkan dia. Satu. Wa kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Surat As-Sajdah ayat yang ke-20. Di setiap kali mereka hendak keluar dari an-nar, barakallahu fikum, mereka dikembalikan kepadanya. Ini mereka al-Khawarij yang mengingkari syafaat. Nah, berargumentasi dengan ayat-ayat seperti ini. Barakallahu fikum. Ini ahlul bid'ah wal dhalal. Fama hadzal ladzi taqulun? Bagaimana dengan ayat-ayat di atas? Ola. Sahabat Jabir bin Abdullah menjawab, atakra'ul Qur'an, bukankah anda membaca Al-Quran? Qultu na'am, benar. Qala, fahal sami'ta bimaqami Muhammadin alaihi salam, ya'ni alladhi yab'asuhu Allahu fihi. Apakah engkau telah mendengar tentang kedudukan maqam mahmudan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qultu na'am. Kata Yazid al-Faqir, iya. Kata Jabir bin Abdullah, fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij. Itulah maqam mahmudan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari an-nar mereka-mereka al-mu'minun. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Sudah kita lewati. Wa minan layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan zikir atau doa yang selalu diucapkan oleh hamba Allah Azza wa Jalla setelah selesai al-adhan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah salatil qa'imah ati Muhammadin Muhammad alladhi ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Yang selalu mereka baca setiap selesai azan. Tabarakallahu fikum. Maqam Mahmud. Qala thumma na'ata wa tu ashirat as-sirat wa marra an-nas alayhi. Kemudian dia bercerita tentang sirat, di mana seluruh manusia melintasinya. Qala wa khafu an akun ahfaz dhak. Kata Yazid al-Faqir, aku pun khawatir tidak selamat darinya. Qala ghaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nar ba'dan yakunu fiha. Beliau menjelaskan barakallahu fikum sahabat Jabir bin Abdillah kepada mereka akan keluar dari an-nar setelah mereka menjadi arang hitam. Barakallahu fikum, berlama-lama di situ, tinggal lama, mereka yang keluar darinya. Yani fayakhrujuna ka'annahum aidan as-samasim. Mereka akan keluar dari an-nar, barakallahu fikum, seperti tongkat orang yang hitam kelam. Nah, menjadi arang. Ini yang diingkari mereka. Qala fa yadkhuluna nahran min anharil jannah. Setelah mereka keluar mendapatkan syafaat, menjadi arang, mereka dimasukkan ke dalam nahran min anhari al jannah, sungai, sungai-sungai jannah. Fa yaktasiluna fi, mereka dimandikan dalamnya. Fa yakhrujuna ka'annahum qaratis. Setelah mereka menjebur dalam sungai itu, mereka keluar dalam keadaan putih seperti kertas. Kertas itu qaratis. Faraja'na qulna waihakum. Kami pun pergi dari majlis tersebut, barakallahu fikum. Naam, pulang ke rumah kami masing-masing. Rombongan kami menyatakan waihakum, celaka kalian, karena ternyata itu rombongan Khawarij, Yazid al-Faqir beserta rombongan berangkat haji, barakallahu fikum, dengan membawa pemikiran Khawarij. Celaka kalian. Atarawna syekh yakdibu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin asy-syekh Jabir bin Abdillah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faraja'nahu. Kami pun tersadarkan dari pemikiran sesat Al-Khawarij. Barakallahu fikum. Faraja'na, kami pun rujuk, mengakui kesalahan bahwa selama ini ternyata kita itu salah dalam menyikapi syafaat. Enggak mungkin Syekh Jabir bin Abdillah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia sahabat Rasul. Mendapatkan hidayah melalui tangan Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Illa rajulan minna. Kecuali satu orang saja. Yang lainnya rujuk. Satu orang ini masih ngotot yakin. Karena memang hidayah belum Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu satu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang mereka Al-Khawarij yang mengingkari syafaat li ahli al-kabair min hadhil ummah. Wallahu ta'ala alam bisawab bi hadzal qadr kifayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.